Waalaikumsalam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah marilah kita senantiasa panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti dan putusnya memberikan limpahan nikmat kepada kita. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta utamanya adalah iman dan Islam yang Allah Ta'ala tetapkan kita di atasnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita, menunjuki kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa kita kokoh di atas iman dan Islam hingga ajal datang menjemput kita dalam keadaan semoga dijadikan penutup kehidupan kita adalah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah, pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui penyimpangan akidah tauhid pada sejarah manusia, di mana ketika terjadi penyembahan beribadah tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mulai adanya manusia-manusia yang menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada patung-patung berhala-berhala. Awal kali yakni terjadi di kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, berawal dari sikap hulu berlebih-lebihan memuliakan dan menghormati orang-orang saleh, ditambah kemudian mereka tidak lagi memahami dengan baik masalah akidah, masalah tauhid yang semestinya beribadah hanya kepada Allah, namun datanglah syaitan menggoda mereka hingga menjadikan mereka pun mengibadahi patung-patung, yang patung-patung itu adalah dulunya dibuat hanya sekedar ingin mengenang orang-orang soleh tersebut, sehingga ketika orang melihat patung tersebut terkenang kesolehan, kebaikan orang-orang soleh tersebut, sehingga mendorong untuk orang mengikuti kesolehannya, orang mengikuti semangat dalam ibadah dan ilmunya. Namun ketika hal tersebut sudah tidak diketahui oleh generasi setelahnya, tidak lagi memegangi ilmu akidah tauhid yang benar, kemudian digoda oleh syaitan, dibisiki bahwasanya patung-patung itu adalah dulunya diibadahi, dimintai untuk memenuhi kebutuhan dan hajat mereka, dimintai untuk diturunkan hujan untuk mereka, akhirnya patung-patung itu pun disembah. Hal yang demikian pun terjadi di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ka'bah al-Musarrafah yang semestinya digunakan sebagai tempat untuk beribadah hanya kepada Allah, sebagaimana tujuan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah sebagai Baitullah, rumah Allah, agar dilaksanakan di tempat tersebut beribadah hanya kepada Allah. Namun lagi-lagi akidah tauhid di saat sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyimpang sedemikian jauh. Kerusakan pada akidah tauhid keimanan telah terjadi sedemikian rusaknya, hingga di sekitar Ka'bah didapati 300 lebih patung. Ya, di sekitaran Ka'bah itu ada 300 lebih patung. Jadi mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada patung-patung. Menyembah kepada Allah, juga menyembah patung-patung. Inilah penyimpangan, kekeliruan dan kesalahan yang fatal, yang paling fatal, yang merusak akidah tauhid keimanan seseorang. Maka Allah pun mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya untuk mendakwahi manusia di saat tersebut yang telah terjadi, terjatuh dalam kerusakan yang sangat-sangat fatal. Termasuk yang utamanya dalam masalah akidah tauhid. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk kembali mengajak manusia, membenarkan, meluruskan akidah tauhid. Mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Yang dikala beliau berdakwah demikian di awal kalinya mendapatkan tantangan dan penentangan yang luar biasa dari kaumnya sendiri, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Awalnya hanya sedikit yang mau mengikuti dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah taala memberikan kemenangan di Yaumul Fathi Makkah, di hari direbutnya kota Mekah, dikuasainya kota Mekah, direbut dari tangan-tangannya orang-orang kafir, dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari tersebut adalah membersihkan berhala-berhala, menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Karena itu adalah sarana yang menyimpangkan manusia, penyebab yang merusak akidah dan tauhidnya manusia. Maka Rasulullah SAW menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah 300 lebih tersebut dengan beliau membaca ayat Allah Ta'ala, Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, al-haq, wa zahaqal batil, dan telah sirna kebatilan, innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti sesuatu yang akan lenyap, kebenaran yang akan menang. Demikian Rasulullah SAW pun menghancurkan di hari tersebut. Tidak menunda-nunda besok atau besok lusa, minggu depan. Tidak, jemaah. Ya, karena ini patung-patung ini, berhala-berhala ini yang merusak akidahnya kaum waktu itu manusia, maka dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajak kembali manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diajak untuk mereka masuk Islam, mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Demikianlah beliau sallallahu alaihi wasallam sama halnya dengan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum-sebelumnya. Tugasnya, misinya adalah berdakwah, menyampaikan kepada manusia tentang akidah tauhid yang benar, mengajak hanya beribadah kepada Allah untuk tidak menyekutukan, agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, ani'budullah, untuk mengajak manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan agar manusia menjauhi sembahan-sembahan selain Allah. Nah, jemaah kaum muslimin, begitu juga dakwah Islam yang telah dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasulullah, yang dibawa oleh para ulama penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwahnya yang paling pokok, yang paling inti adalah terus mendakwahkan akidah tauhid, agar manusia tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Memperingatkan, jangan kalian terjatuh ke dalam kesyirikan. Kesyirikan itu adalah misalnya ini. Ini pula dalilnya demikian. Diingatkan manusia. Al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Kalau para nabi dakwahnya adalah dakwah tauhid, mengingatkan manusia agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan dan mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah saja, memurnikan akidah, meluruskan tauhid, itu pula yang di bawa oleh para ulama. Selain menyampaikan tentang syariat Islam, tentang perintah dan larangan Allah, tentang tuntunan-tuntunan ibadah, tetapi itu semua adalah untuk terwujudnya, terlaksananya bahwasanya ibadah yang benar, yang bersih, yang lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini lo kan sekarang orang umat Islam kan sudah beribadahnya kepada Allah. Jemaah kaum muslimin, banyak orang beribadah kepada Allah namun masih saja terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, sama halnya dengan orang-orang jahiliyah dahulu, mereka juga beribadah kepada Allah. Makanya Ka'bah itu masih mereka jaga. Mereka kadang tawaf di Ka'bah. Ibadahnya kepada Allah, namun mereka juga mengibadahi kepada berhala-berhala. Nah, kalau di tengah-tengah kaum muslimin misalnya mereka sholat beribadah kepada Allah, puasa beribadah kepada Allah, namun terkadang di antara mereka menyembelih hewan, ya, diperuntukkan untuk dipersembahkan untuk selain Allah. Nah, dipersembahkan ketika mereka misalnya membuat jembatan. Sebelum dibikin jembatan, dibuka untuk peletakan batu pertama, di saat itu disembelihkan seekor kerbau atau sapi. Tujuannya apa? Katanya untuk tolak bala, ya, supaya penunggu jembatan ini dikasih persembahan supaya tidak mendatangkan mara bahaya. Bayangkan, ini jelas keyakinan syirik jemaah kaum muslimin. Karena akidah kaum muslimin sesuai dengan bimbingan Al-Quran maupun hadis menetapkan bahwasannya tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, menolak bahaya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang menguasai nasib manusia yang bisa menimpakan kebaikan atau mencegah dari bahaya, mara bahaya, kecuali hanya Allah. Tidak ada itu kekuatan-kekuatan misalnya penunggu satu tempat, ya, bisa mencelakakan, bisa membahayakan, atau sebaliknya bisa mendatangkan manfaat sehingga perlu diagungkan, dikeramatkan, dimuliakan, dikasih persembahan. Nah, maka kalau dilaksanakan semisal itu berarti itu namanya adzabhu li ghairillah, penyembelihan yang diperuntukkan bukan untuk Allah. Karena memang Allah tidak pernah memerintahkan yang demikian. Lihat terus bagaimana untuk selamat? Ya, untuk selamat minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Baik itu pekerjaan membuat jembatannya ataupun setelah jembatan itu jadi, berdoa kepada Allah. Sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Jangan mohon pertolongannya kepada penunggu jembatan, penunggu sungai, penguasa, diyakini ada penguasa gunung, ada penguasa pantai yang kemudian diberikan persembahan-persembahan, dilaksanakan berbagai upacara ritual, ya, dikirim berbagai bentuk makanan, sesaji, kemudian diletakkan di situ atau di larung, ya, diyakini itu untuk tolak bala, untuk mendatangkan keselamatan dan menolak bahaya. Ini adalah keyakinan yang menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Jamaah kaum muslimin, Rasulullah SAW menyatakan, man dzabaha li ghairillah faqad asraq, siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia telah melakukan kesyirikan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, yang juga Allah Ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran, innama harramallahu alaikum al-maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah, sebagaimana dalam surah Al-Maidah. Tidak lain yang Allah haramkan bagi kalian adalah al-maitah, ya, hewan bangkai, yang sudah bangkai, yang menjadi bangkai, yaitu hewan yang mati yang semestinya tuntunannya disembelih tapi mati tanpa melalui proses penyembelihan yang sesuai syariat. Nah, ayam ketabrak mobil mati sudah jadi bangkai, nggak boleh dimakan jemaah kaum muslimin, nggak boleh dikonsumsi, nah, nggak boleh dijual. Apalagi sapi tabrak mobil mati, wah, kalau nggak dimakan, nggak dijual, nggak diambil dagingnya, mubadir, ya. Akhirnya dijual, dagingnya dimakan. Ini namanya justru menjatuhkan kepada yang haram. Kalau sudah bangkai, dibuang, dikubur, itu tidak mubadir. Mubadir itu sesuatu yang halal dimanfaatkan, tidak dimanfaatkan, itu mubadir. Kalau barang haram, gak ada istilah mubadir kalau dibuang. Cuma kaum muslimin. 6. Itu yang pertama. Tidak lain yang Allah haramkan adalah al-maitatu, bangkai, wadam, dan darah. itu yang haram. Sebagian orang, sebagian tempat, darah ketika menyembelih misalnya sapi, darahnya ditampung satu tempat, kemudian dikeringkan, ketika sudah mengeras dimakan. Ini haram. Nah, kecuali dua yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW menyatakan ukhilla lana damani nam wa maitatan, dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai yang halal bagi kita adalah belalang dan ikan. Nah, itu tidak perlu disembelih. Jadi kalau kita beli ikan masih hidup 1 kilo, ya nggak perlu disembelih satu-satu, bismillah satu, bismillah dua, bismillah tiga, nggak perlu. Nah, karena ikan itu sekali tidak disembelih pun halal. Kalau ikannya besar, ikan paus besar, kayak sekalipun ikan paus besar nggak usah disembelih. Nah, mungkin kalau kita nyembelih malah susah. Ini jemaah. Begitu juga belalang. Ya, mungkin kita belum pernah makan-makan belalang. Tidak perlu disembelih. Itu halal. Yang itu bangkai. Yang dua darah adalah yaitu al-kibdu wat-tihal. Hati, ya. Dan yaitu limpa. Nah, hati dan limpa. Karena hati dan limpa itu adalah dua organ yang asalnya adalah darah yang sudah membentuk organ tersendiri dalam tubuh yaitu hewan. Nah, maka itu adalah halal, jemaah kaum muslimin. Secara umum bangkai, darah, nah itu adalah haram. Kemudian di dalam ayat disebutkan yaitu walahmul khinzir, daging babi. Nah, daging babi jemaah kaum muslimin haram. Kemudian yang keempat, wa ma uhilla li ghairillah, dan hewan yang disembelih untuk diperuntukkan kepada selain Allah. Hewan yang diperuntukkan, dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu adalah haram untuk dimakan. 6. Perbuatannya mempersembahkan untuk selain Allah, itulah disebut syirik. Begitu juga jemaah kaum muslimin. Bentuk-bentuk kesyirikan yang banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Di antaranya adalah menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat yang dikeramatkan, diagungkan, dilaksanakan di situ berbagai ritual ibadah. Diyakini orang yang sudah dikubur, baik itu diyakini seorang wali atau orang soleh, orang yang alim, ulama dan sebagainya, diyakini bisa memberi jawaban, memberi mengabulkan doa, atau diyakini bisa menyampaikan doa dan hajatnya kepada Allah. Sebagaimana orang-orang musyrik dahulu ketika mereka menyembah, ya, di mana di antara bentuk berhalanya itu kuburan. Orang yang sudah dikubur dulu dikenal sebagai orang soleh, orang yang alim. Kemudian kuburannya itu didatangi rame-rame oleh manusia. Disitulah dilaksanakan iktikaf, berdiam diri, semedi, menyampaikan hajat, kebutuhan, menyampaikan doa mereka. Tujuannya apa? Agar hajatnya, doanya, ibadahnya itu disampaikan kepada Allah. Nah, jadi mereka menjadikan sebagai perantara. Orang-orang yang sudah meninggal itu dijadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Mereka mempermisalkan bahwasannya kita kalau menghadap langsung kepada Allah, kita tidak akan segera permintaan kita dikabulkan. Kita terlalu banyak dosa, banyak penghalang antara kita dengan Allah, karena kita ini tidak orang, bukan orang alim, bukan ahli ibadah. Nah, maka perantara orang-orang soleh, orang-orang alim sekalipun sudah meninggal, kita pakai mereka sebagai perantara agar menyampaikan doa kita, agar menyampaikan hajat kita, keinginan kita kepada Allah. Itu lebih dikabulkan menurut keyakinan mereka. Yang demikian ini termasuk adalah keyakinan syirik, jemaah kaum muslimin. Ya, kenapa? Karena doa itu ibadah. Rasulullah SAW menyatakan ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau namanya ibadah, tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Namanya ibadah itu hanya untuk Allah. Kita sudah ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi ibadah itu langsung kepada Allah, termasuk doa. Makanya Allah di dalam ayatnya menyatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, mohonlah kalian kepadaku, aku pasti kabulkan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu di dalam doa kita memakai perantara. Melalui perantaraannya Rasul saja tidak perlu kita. Ya, kita memanggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Mustafa, ya Habib Allah misalnya. Sampaikanlah doa saya. Ya. Sampaikanlah permintaan saya kepada Allah. Saya minta kesembuhan, saya minta rezeki. Ini tidak boleh. Ya, kita tidak perlu memanggil Rasulullah. Kalau kita berdoa langsung kepada Allah, makanya doa itu semuanya panggilan pertamanya adalah langsung kepada Allah, yakni Allahumma ya Allah, Rabbana wahai Rabb kami, Rabbi wahai Rabbku, ya Rahman wahai Zat yang Maha Pemurah, ya Rahim wahai Zat yang Maha Penyayang, ya Aziz wahai Zat yang Maha Perkasa, ya Razzaq wahai Zat yang Maha Memberi Rezeki. Langsung memanggil Allah Subhanahu wa taala, berdoa langsung. Demikian Rasulullah mengajarkan kepada kita. Rasulullah tidak pernah dalam berdoanya memanggil orang-orang nabi-nabi atau orang rasul-rasul yang telah meninggal dahulu. Enggak ada wahai Ibrahim, wahai Adam, wahai Musa, wahai Isa, sampaikanlah doa saya, sampaikanlah keinginan saya, hajat saya, keperluan saya. Enggak ada. Kalau ada yang tanya, loh itu kan Rasul Nabi Muhammad, karena beliau sendiri adalah Rasul, makanya enggak perlu, karena beliau Rasul. Begitu juga Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Ya, para sahabat pun enggak ada yang doanya memanggil Rasulullah ataupun mengambil Rasul-Rasul selain Nabi Muhammad. Enggak ada Abu Bakar dalam doanya ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Khalilallah, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Tidak ada. Nah, kalau disebut nama makhluk, itu pun bukan yang dipanggil makhluk tersebut, tetapi adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur makhluk. Seperti misalnya doa iftitah. Doa iftitah ketika sering dibaca oleh Rasulullah ketika sholat malam. Ketika sholat malam, apa di antara doa iftitahnya yang diajarkan oleh Rasulullah? Yaitu Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Nah, ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil. Nah, yang dipanggil adalah Allah. Nah, begitu juga misalnya kita kalau berdoa langsung memanggil mintanya ke Ka'bah, ini syirik. Wahai Ka'bah, ya, engkau memiliki kemuliaan, keagungan, berikanlah kesembuhan kepada saya. Syirik. Tetapi boleh kita berdoa, ya Rabbal Ka'bah, wahai Allah pemilik Ka'bah. Nah, itu yang kita panggil adalah pemilik Ka'bah. Siapa yang memiliki Ka'bah? Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah kaum muslimin. Kita menyebut langit dan bumi. Enggak boleh kita langsung wahai langit, wahai bumi. Ya. Kamu makhluk yang begitu besar. Berikanlah kepada saya rezeki dari arah langit, dari arah bumi. Enggak boleh, jemaah. Ya. Tetapi yang kita minta adalah memanggil Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbas samawati wal ard, wahai Rabb-nya langit-langit dan bumi. Nah, itu. Boleh kemudian apalagi, wahai dewa matahari, wahai dewa laut, wahai dewa siang, dewa malam. Nah, ini keyakinan animisme, dinamisme Buddha Hindu. Ini syirik, jemaah. Ya. Meyakini ada kekuatan-kekuatan lain, ada Tuhan-Tuhan yang lain yang bisa mendatangkan berbagai pengaturan alam semesta. Kalau pengen hujan, memanggilnya wahai Tuhan, ya, yakni dewa awan, ya, wahai dewa langit, datangkanlah awan, turunkanlah hujan. Tanya. Nanti kalau pengen tanamannya subur, ya, ada dewa kemakmuran, ada Dewi Sri katanya, lambangnya padi, itu yang bisa katanya menyuburkan padi-padi. Panggil wahai Dewi Sri, ya, berikanlah kesuburan hingga panen padi misalnya. Ini adalah keyakinan-keyakinan syirik. Bayangkan, di beberapa daerah masih yang demikian. Orang-orang Islam yang mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi ketika mau panen padi, ya, dan ketika mau tanam padi, masih nyembah, mempersembahkan berbagai persembahan. Ya, ada tempat ada tumpeng, kalau kita bahasanya tumpeng itu ya, nasi segitiga, ada telur, ada ayamnya, ya, ada lauk-lauknya, ada kue-kuenya, ditaruh di pojok sawah. Ada uang-uang logamnya. Nah, kita dulu kecil nggak tahu ternyata kalau gitu itu adalah persembahan, nggak boleh diganggu. Ya, kita sembunyi-sembunyi kita ambil itu. Enak dimakan memang. Ya, waktu kecil dulu. Coba lihat. Ya. Dipersembahkan kepada Dewi Sri. Nah. Begitu juga ketika sudah mau menguning atau ketika padi itu mulai tumbuh bijinya. Mulai lagi juga menyembahkan, memberikan persembahan supaya dijaga dari hama, diberi panen nantinya. Ini berbagai keyakinan. Daerah-daerah tertentu yang di situ mata airnya bagus, mata air dari gunung, diyakini ada dewa sumber air. atau penguasa mata air, penunggu mata air. Tiap tahun sekali bulan Suro, kalau Jawa itu, kalau Arabnya bulan Muharram, ya kan, didatangkan di situ jemaah berbagai persembahan, ya, berbagai macam makanan dan sebagainya. Ada yang disembelihkan hewan tanggal 1 Muharram, ya, di tempat tersebut dipersembahkan, disembelih hewan. Untuk apa? Untuk kelancaran perairan, katanya. Ya, penguasa mata air supaya terus memberikan sumber air. Diyakini kalau tidak diberi persembahan, nanti bakal terjadi malapetaka di mana air mati, sumber airnya mati, ya kan? Ini jelas kesyirikan jemaah kaum muslimin. Dan masih banyak contoh-contoh, nanti insya Allah akan kita pelajari rinciannya, macam-macamnya. Sebagian orang karena tidak tahu, meyakini ada orang yang tahu perkara gaib. Orang bilang mengerti, ngerti sebelum terjadi. Nah, ya, didatengin untuk minta dikasih ramalan nasibnya apa yang terjadi besok-besok. Ya, jemaah kaum muslimin. Saya ada teman, dia cerita dulu sebelum mengerti, ya, mau jadi pemain bola saja, mau jadi pemain bola karena hobi bola, datang kepada orang yang diyakini orang pintar, ya, nanya, saya ini kira-kira kalau jadi pemain bola nanti berhasil atau enggak, minta ramalannya, bisa enggak nanti bisa masuk pemain bola tingkat nasional. Kemudian sama orang pintar ini, oh ya, ayo ikut saya, masuk ke dalam. Nah, masuk dalam. Nah, disitulah dijampi-jampi. Nah, kalau bahasa kita jampi-jampi, bahasa Arabnya itu diruqyah. Ruqyahnya tapi bukan pakai Al-Quran, bukan dengan doa, jampi-jampi. Gak tahu artinya itu. Apa yang dibaca gak tahu artinya. Nah, jemaah kaum muslimin, selesai itu dibawakan bungkusan kecil. Nah, inilah yang disebut dengan azimat. Ketika main bola harus dibawa. Kalau kamu mau berhasil main bola harus dibawa. Ya, sehingga kalau nggak dibawa dia nggak berani, nggak mau main, khawatir nanti celaka. Ya, celaka, entah itu terjadi celakaan atau sehingga dia nanti bisa cacat dan sebagainya, atau celaka juga bagi dia ketika main permainannya dia buruk. Ya, permainannya buruk sehingga jatuh nama dia, nggak akan dipakai sebagai pemain lagi. Nah, jadi mesti dibawa ini. Yang pertama. Kedua, kalau dia mau main, jemaah, karena dulu masuk tim di mana ini? Stadion Mula Warman, ya kan? Dia bikin ritual, mengamalkan amalan bersemedi malam-malam. Ya, di sebagian tempat di situ. Dan kebetulan namanya syaitan pintar menyimpangkan manusia. Ya. Di amalannya itulah dia dapat akik. Bayangkan itu, ya. Padahal enggak ada apa-apa, semedi aja di amalan, ya. Untuk jadi bisa bermain bagus dapat akik. Nah, dipakai setiap main. Diyakini itu bisa mendatangkan nasib baik bagi dia, bagi permainannya, untuk supaya jadi jago lapangan. Bayangkan. Ini semisal ini jamaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah adalah bentuk-bentuk yang menyeret kepada kesyirikan. Ya. Kalau dia mengerti semisal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyatakan, man ata arrafan fasa'alahu falam tukbal salatahu arba'ina yauma. Siapa yang datang kepada tukang ramal yang diyakini ngerti tentang perkara gaib, ngerti tentang yakni nasib yang akan menimpa seseorang, diyakini ngerti dunia lain dari perkara-perkara gaib, siapa yang mendatangi kemudian dia bertanya, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Kata Imam Nawawi, jamaah kaum muslimin, karena hadisnya itu juga diriwayatkan Imam Muslim, yakni tidak diterima 40 hari sholatnya, artinya sholatnya itu tidak mendatangkan pahala. Hanya menggugurkan kewajiban sholat. Dia melaksanakan sholat, gugur kewajibannya, tapi tidak mendatangkan pahala. Ini kalau mendatangi tukang ramal, ya, atau istilahnya sekarang paranormal atau dukun, ya, ada yang dukun tapi dipanggilnya kiai, ya, orang alim, orang pinter. Rasulullah dalam riwayat yang lain menyatakan, man ata arrafa auka kuhanan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila an nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun kemudian dia membenarkannya, maka sungguh dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti mengingkari risalah kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul, di mana tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah. Nah, indahu ilmul indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah. Di sisi Allah lah perbendaharaan ilmu gaib, perkara-perkara gaib di sisi Allah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang ngaku-ngaku mengetahui perkara gaib, mengetahui apa yang akan terjadi esok, besok, besok lusa dan sebagainya, mengetahui nasib orang misalnya, meramal, maka jemaah diyakini orang tersebut adalah syaitan, syaitan dari kalangan manusia. Naam. Dan kita tidak boleh mendatanginya, menanya, apalagi sampai mempercayainya. Betapa banyak orang yang terjatuh semisal perbuatan demikian, yang itu adalah termasuk perkara yang merusak akidah tauhid, yang bisa menyeret kepada kesyirikan. Inilah. Jadi bukan kemudian lo kan umat Islam sekarang sudah beribadah kepada Allah, sholatnya kepada Allah, puasa kepada Allah, karena masih banyak sekalipun umat Islam ketika tidak mengetahui apa bentuk-bentuk kesyirikan, apa saja perbuatan-perbuatan atau keyakinan-keyakinan atau bahkan ucapan-ucapan yang termasuk kesyirikan. Kalau sudah banyak tidak mengetahui yang demikian, sangat dikhawatirkan terjatuh ke dalam kesyirikan, namun dia tidak sadar kalau itu adalah perbuatan syirik. Ya, kan orang kadang gini coba. Silaturahim ke orang alim, ke kiai, ustadz, ya, atau bahkan diyakini dia wali, orang yang enggak sembarangan, ya, orang yang punya keistimewaan, misalnya, datang, kemudian dikasih, ya, benda atau sesuatu, ini kamu rawat, kamu simpan, ya, benda ini kalau kamu rawat, kamu simpan, maka jalan hidupmu akan mudah, akan lancar, ya, usahamu. Tapi kalau benda ini enggak kamu rawat, ya, apalagi kadang benda itu ada pantangan-pantangan. Pantangan-pantangan, misalnya ini bungkusnya harus warna kuning, ya. Ini kalau setiap tanggal 1 Muharram harus kamu mandikan dengan mandi kembang 7 macam, ya. Kemudian dikasih minyak wangi dan sebagainya. Kalau tidak nanti usahamu akan mengalami, ya, ini kesusahan, hidupmu susah. Nah, banyak yang demikian, ya. Bayangkan pulang dengan membawa benda itu dengan ada keyakinan berupa keyakinan syirik, meyakini benda itu bisa mendatangkan manfaat, meyakini benda itu bisa menjadi sebab, ya, ini mencelakakan dirinya kalau dia sia-siakan sesuai pesannya tadi. Bayangkan, kemudian benda itu pun dipundi-pundi, diagungkan, disimpan di tempat yang aman buat dia. Nah, keyakinan syirik. Tawakalnya bukan lagi kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala mengajarkan bahwasanya tawakal itu harus kepada Allah, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin, bertawakallah, berserah dirilah kalian kepada Allah kalau memang kalian itu orang-orang yang beriman. Tawakal bahwasanya kita ini usaha, kita ikhtiar, hasilnya adalah hanya Allah yang maha kuasa memberinya. Hidup kita susah atau tidak, Allah yang menguasai. Nah, maka kita pun dalam doa diantaranya biyadika nasiyati, di tanganmu ya Allah, ubun-ubunku, artinya nasibku ini adalah di tanganmu ya Allah. Minta kepada Allah, tawakal kepada Allah. Nah, sekarang karena dia punya akidah keyakinan yang sudah ada tercampur dengan syirik, tawakalnya kepada benda, merasa rezekinya akan lancar benda ini, ya, merasa nanti perjalanannya akan selamat karena ada benda ini. Kalau perjalanannya enggak bawa benda, khawatir dia. Jangan-jangan nanti terjadi celaka, jangan-jangan begini dan begitu. Kenapa? Bendanya ketinggalan di rumah. Bahkan ketika sudah di pertengahan jalan, enggak jadi melanjutkan perjalanan. Kenapa? Bendanya ketinggal di rumah. Pulang lagi, jemaah. Bayangkan. Tawakalnya bukan kepada Allah. Sementara kalau Islam, iman, dituntunkan oleh Rasulullah kita ini, keluar rumah apa? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'alallah. Aku bertawakal kepada Allah. Saya ini usaha, ya, mau mengadakan perjalanan ke sana, mau belanja atau mau usaha, mau apa, adapun hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Apakah nanti diberi berhasil atau tidak? Apakah nanti saya diberi selamat atau tidak? Apakah saya diberi kelancaran atau tidak? Itu Allah yang menguasainya. Kita sebatas usaha. Yang penting usaha kita tidak salah, tidak haram. Kita sudah berusaha sebaik mungkin apa yang kita mampu. Tetapi hasilnya adalah di tangan Allah. Kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita. Maka kita pun mengatakan tawakkaltu 'alallah, saya bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali adalah dengan izin Allah. Apa daya kita? Enggak punya. Apa kekuatan kita? Kalau Allah berikan saat itu kita dipanggil oleh Allah, tercabut nyawa kita, kita enggak punya daya dan upaya. Kalau di saat itu perjalanan kita ternyata tiba-tiba terhenti, tidak bisa dilanjutkan karena ada sesuatu terjadi, kuasanya Allah. Kita tawakal kepada Allah. Itu kalau orang mukmin muslim. Nah ini tadi ya, tawakalnya kepada benda. Nah, kadang baru kendaraannya ya ngalami masalah, ah ini gara-gara tadi bendanya enggak dibawa. Nah, kadang sudah dibawa terjadi kecelakaan, jemaah. Terjadi kecelakaan. Mikir ya, kira-kira apa ya salah saya kepada benda itu? Ya. Apakah saya melanggar ya yang menjadi pantangan benda itu? Tadi bungkusnya sudah kuning. Ya. Tadi sudah saya mandikan dengan 7 bunga. Apa kira-kira? Loh, bayangkan. Ya. Betul-betul keyakinannya sekarang dia menilai nasibnya baik buruk ya dikaitkan dengan benda. Bukan lagi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi kembalinya kepada Allah. Ini bentuk kesyirikan, jemaah. Semisal itu, pentingnya makanya kita belajar akidah, mengetahui apa saja ya amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, keyakinan-keyakinan, bahkan ucapan-ucapan yang termasuk syirik, supaya kalau kita tahu, kita tinggalkan, supaya kita selamat akidah dan keimanan kita. Kalau kita tidak tahu, sangat dikhawatirkan banyak seperti yang menimpa orang-orang yang tidak mengerti akidah, akhirnya terjatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Wa na'udzubillah. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.